Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya alamal guyub fala yaputuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak, kita coba surah Al-Hijr surah ke-15 ya, dilihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لو قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءنا Nah, ini yang sudah bagus tapi masih kedengaran walaqad. Nah, itu nyalat. Walaqad ja'alna gitu yang. Ya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nazirin. Wahabidnaha min kulli syaitan. Min kulli syaitanir rajim. Ibu notaris bingung kok, yang udah bagus aja dibenerin. Justru itu supaya ada peningkatan. Udah bagus beliau. Saya ininya aja tinggal yang artikulasinya sih yang nih. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Illa man istaraqa sam'a wa atba'ahu. Fa. Diulang. Kok? Fa, sana suwa. Fa. Iya. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu. Fa'atba'ahu shihabun mubin. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Ibu dan bapak jangan berhenti ya mulutnya, ngikutin silahkan lirih. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa mal lastum lahu bi raziqin. Wa in min syai'in illa indana huzainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna riyaha lawakiha fa anzalna minas samai ma'an fa asqaynakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Walaqad alim. Walaqad. Walaqad alimnal mustaqdimi. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Walaqad alimnal mustakhirin. Walaqad alimnal mustakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Masih di surah ke-15, surah Al-Hijr. Kita masuk ke ayat yang ke-26. Bu Joko. Ayat 26. Berarti Bu Ati, Ibu ini udah Quran belum? Bu Ati. Dah, maju. Kalau yang belum ya nanti. Ya. Jadi kalau yang sudah lancar, tadarus. Mbak, sudah Quran belum, Mbak? Tinggal di mana? Baru ya, Mbak? Sudah baru datang. Masya Allah. Ya, salam. Tambah terlena. Nggak pernah dibuka yang cerita saya. Ih, keren banget sekarang. Ada gambarnya. Ada yang ada kan lagi duduk di sini nih. Ih, cantik banget itu di fotonya. Masya Allah. Kata, Pak, Bapak liatin nggak, Pak Fauji? Cakep bangernya, lagi ayu gitu loh. Ya, coba deh lihat Bu Dati, udah lihat ya di yang ngasihin tuh. Yang itu di Muslim 737 di situ ada banyak titik, klik ada yasinan, ada apa. Memang belum saya isi lagi nih lagi. Belum yang ini belum lagi sibuk memang nanti tapi udah diedit. Jadi kalau enggak punya warnet, internet, mending ke warnet aja. 3.000 ngaji, alhamdulillah 2 jam 6.000. Enak gitu jawab Ibu. Di situ boleh milih apa-apa, penuh. Mau ceramah, mau ini, mau itu gitu ya. Ke depan yang punya CD juga nanti lagi saya bikinkan CD pelajaran yang bagus. Ya. Jadi Ibu enggak usah khawatir. Saya belajar tapi tajwidnya enggak tadi tiap malam Minggu saya bikin dengan anak-anak untuk gambaran. Jadi nanti ini loh matobi. Kenapa? Nih, fatah dengan alif. Insyaallah saya jamin pinter. Karena itu tadi ya, alhamdulillah sejak pengajian di sini di sana saya bilang tadi di sektor 4, saya ini ibarat pampir yang kehabisan darah. Jadi ibu-ibu banyak begitu kan semangat lagi. Jadi saya program saya jalanin lagi. Wis ternyata wah ketemu. Wis ngaji dong. Ayo. Ini lama sih. Editnya lama tuh kalau gitu dibuangin gitu. Ya Bu Joko. Ya. Tahu ayat ke 26. Masih di surah ke-15 surah Al-Hijr. Silakan Bu Joko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tidak pernah berhenti menegur shinnya, hutang shin. Shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di luar di belakang mah itu mah bukan urusan saya. Jadi kalau dia masih salah kan shinnya. Tapi Allah maafkan, udah pinter usaha mah. Shin. Shai. Shin. Shin. Shin. Masa kalah sama yang baru belajar. Shin. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak boleh ngikutin ya, lirih ya. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. Sol-solnya jangan kebanyakan, sol-sol-sol. Itu kan. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. Lagunya ditiru ya. Iya. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. kurangnya ber wal janna khalaq, karena nunnya gunnah ya. Iya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ayat 27, 28 sekarang. Wa iz qala rabbuka lil rabb wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara wa iz qala wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basara khaliqum basyashin khaliqum ini ya inni inni khaliqum basyaram min jangan khaliqum guna itu ada samarnya kan ikhlab ini ya inni khaliqum bibirnya bibir M nih Bu khaliqum ya enak Bu latihan begitu tuh nyong sekarang udah ketemu jadi alhamdulillah jadi kalau tinggi-tinggi dikit gitu jadi bindengnya hilang ya. Kalau di tempat lain ada yang bindeng Bu tapi sekarang udah sembuh deh ya. Ini inni khaliqum basyaram min solsalim min hama'im masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un semuanya suruh sujud, sujud semua malaikat illa iblis, kecuali setan iblis ya illa iblis aba ayyakuna ma'as-sajidin qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as-sajidin qala lam akul li asjuda li basya qala lam akul li asjuda li basyarin rin khala enggak ada rin-rinnya doang li basyarin atuh kumaha rin-rin ya li basya dia ya. Boleh li basyarin khalaqna tahu khalaq dari awal aja qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun qala fakhruj minha qala fakhruj iya kan fakhruj qala fakhruj min ruj minha yang ruj ah kagok ini mana sini dari kola ya nyapana apa qala fakhruj minha fa innaka rajimun wa inna alayka la'nata ila yaumiddin qala rabbi fa rabbi qala rabbi fa ansukan qala rabbi fa kalau datang ke sini saya enggak nyari kesalahan buat apa saya cari-cari kesalahannya biar pinter ya qala rabbi afa qala rabbi fa ya jadi kalau ada salah memang betul larinya istighfar ya Allah lidah ini kenapa? Oh tadi baru ngomong apa gitu iya. Mungkin ya namanya manusia. Pada iya. Hei lagi. Qala fakhruj minha fa innaka rajimu wa innaka kan? Jadi kembali. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi tadi udah nih. Iya, udah. Tadi udah ulang tapi tak apa-apa. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan. Oh iya. Oke. Lagi. La uzayyin. Dari qala. Iya lah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani lu azayi. Lu lah. Itu mah lu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannam. Kurang-kurangnya. Wa inna jahannam. Udah. Wa inna jahannama lamau'iduhum lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Sadaqallahul azim. Jadi ngaji itu kalau kurang tenang, kurang ini, salah satu terus aja berantem gitu ya. Jangan terlalu tegang ya, tenang aja. Tapi harus ada perubahan ya. Jadi ingat, kalau datang ke sini saya tidak ingin mencari kesalahan, percuma saya datang ke ibu dokter. Saya datang ke ibu dokter karena ingin berobat. Bu, tolong sakit saya apa? Lihat tensi saya apa saya datang tidak ada apa-apa enggak ini ya ini. Sama ya. Dokternya rohani kan Ustadz, dokternya jasmani ya Bu dokter, Pak dokter gitu. Ya. Bu Ati. Masih di surah ke-15, surah Al-Hijr. Ayatnya ayat ke-45. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus kalau tadi kurang sin, tapi sinnya ini enggak nyatu gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyamber jadi. Kalau Ibu agak ada seperti jeda enggak nyambung gitu. Tapi kalau sepintas enggak kedengaran, kalau ini pakai ini aja. Ya lagi Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi himinash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tersinnya ya himinash. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat jangan turun jadi sumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Laginya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Enggak ada yang salah kan? Lagunya kok jadi sumbang gitu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ingat ya Bu ya, ini lagu bukan lagu saya ini, lagu Ibu. Kalau saya di sini puyeng nih Bu kalau saya baca begitu. Kalau saya cukup in إن المتقين في جنات وعيون. Maka saya bilang, ibu jangan main gelik dulu ya. Kemarin ke Bu Yuli sama seperti itu. Kalau main gelik itu jadi agak sedikit sumbang ya. Bu, lepas bu. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalamin amin. Aminin. Enak ya. Tuh, kan padahal udah kelas ustazah loh, muridnya udah banyak, tapi enggak biasa memang ya, enggak apa-apa. Kita sekali lagi di sini belajar kita. Jadi kalau enggak ada kesalahan ya buat apa? Boleh. Lagu Ustaz aja deh. Ibu boleh. Lagu bisa juga. Unkhuluha unkhuluha bisalami bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Kan enak tuh Bu gitu. وَنَزَعْنَا مَا فِي وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى sururim mutaqabilin la yamassuhum la yamassuhum fiha nasabu wa mahum minha bimukhrajin nabi ibadi. Yang itu kenapa turun? Kalau enggak ini juga kalau mau datar. Nabi ibadi. Atau kalau ini nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Baguslah gitu ya nanti kan biar. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim. Nah gitu. Wa nabi hum wa nabi wa nabi hum an dhaifi Ibrahim. Iz dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tau. Qalu enggak ada yang salah, cuma lagu doang. Qalu la tau jal inna nubashshiruka bi ghulamin 'alim. Tanya sama Eyang. Qalu la tau jal inna. Lagi. Qalu la tau jal. Tau jal kan gitu. Qalu la tau jal. Tau jal. Qalu la tau jal inna mubash. No. Inna. Qalu la tau jal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Jadi ada tasjid, ibu kurang nyambar di itunya bu. Tasjid. Iya, jadi inna nubash gitu ya, nubash deh sedikit. Jadi masih air sama minyak kan misah, tapi kalau bikin renang kan jadi nyatu gitu. Jadi masih ada seperti misah. Terus qala abash. Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tu bashirun. Qalu basharnaka bil haqqi falatakum minal qaniqin. Tuh, saat falatakum ibu nyamber bisa. Tapi mungkin ini penyakit Shin ini ada menular dari itu ya, Bu Sri ya. Jadi qalu bash, coba lihat. Qalu bashar, qalu basharna ka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qalu basharna ka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illadh-dhallun. Nyambar dulu. Illadh-dhallun gitu Bu. Ya lagi. Qala wa may yaqnatu mir rahmatih. Enggak ada hinya. Mir rahmati. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illadh-dhallun. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu in mujrimin. Nah, itu yang bikin sumbang yang turun itu. Qalu qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mujrimin. Itu yang bikin sumbang ya. Jadi jangan turun. Bo, lihat. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mujrimin. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ya, enggak apa-apa, mujrimin. Ya, perlahan ya, Bu ya, sekali lagi. Ini kan baru dua kali ini lah. Saya tidak ingin murid saya itu hanya terlepas bacaannya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, lagunya lupa, lagunya juga gitu ya. Perlahan tapi semuanya. Saya ikhlas kok guru lagu, tapi saya lagunya cuma segini aja. Kita bukan kori ya. Tapi insyaallah untuk orang lumayan gitu, untuk sekedar tidak sumbang. Jadi saya enggak ada harus bayar ini harus enggak ada. Yang penting lagunya lagu enak aja lah ya. Terus Pak. Illa alalut. Inna lamunak. Inna lamunajjuhum ajma'in. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Sadaqallahul azim. Berarti maju kita masih di surah 15 Al-Hijr ayat ke 61 ya. Silakan berarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagus tuh sinnya tuh, Bu. Bismillah. Saya tidak pernah segan. Yang bagus saya bilang bagus, yang jelas bisa-bisa weh. Emang tetangganya Ibu Yeti. Bis. Udah bagus makhrajnya, tapi jangan ada e-nya. Bis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a ala lutinil. Iya, tunil. Falamma ja'a ala lutinil mursal. Falamma ja'a. Lamnya jangan kelamaan. Falamma ja'a. Ditekan nih ja'a. Falamma ja'a ala lutinil mursalun. Iya benar mursalun. Jangan pakai latah-latah baca Quran mah. Qala innakum qaumum mukana. Ya. Ulang lagi ya. Qala innakum qaumum mukarun. Qalu bal. Qalu kan panjang sama. Qalu bal jinaka bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Fa asri bi ahlika biqit immin. Fa asri bi ahlika biqit immin al-layli wa tabi' adbarahum. Adbarahum wa la yaltafit min minkum ahadu wa la yaltafit minkum ahadu idhar wa la yaltafit minkum ahadu wa mdu wa la yaltafit minkum ahadu wa mdu idhar Wamdu haisu marun. Waqadayna ilaihi zalikal amru anna dabira haulai maqtu'um musbihin. Wajaa ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haulai daifi fala tafdahun. Terus wattaqu. Wattaqullaha walanna. Wattaqullaha wala jangan ragu wattaqullaha wala tukhzun wattaqullaha wala tukhzun qalu awalam nanhaka qalu awalam nanhaka anil alamin. Qala haulai banati in kuntum fa'ilin. La amruka innahum lafi saqratihim. Sak. La amruka innahum lafi sakhratihim. Sak. La amruka innahum lafi sakhratihim i'mahun. La amruka innahum lafi sakhratihim. Sakratihim ya'mahun. Fa'akhazat humus sayhatu sayhatu pendek fa akhazat humus sayhatu musyriqin. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin. Wa innaha labisabilin muqim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Wa in kana ashabul Wa in kana ashabul Aikati. Wa in kana ashabul aikati lazalimin. Fantaqamna minhum wa ada mim, berhenti, mutlak. Fantaqamna minhum wa innahuma libalima Wa innahuma labi imamim mubin. Sadaqallahul azim. Berapa ayat yang Ibu Dati baca? Surasan lama. Karena enggak ya. Paham ya, Bu ya? Buka Ibu makhrajnya kena, tapi dengernya tuh nah itu belajar ya, Bu ya. Nah, ini kan baru kedua ya. Paruh kedua. Nanti paruh ketiga keempat saya bawakan satu teks untuk belajar lagu berarti. Kalau Bu Joko sudah ada lagunya. Kalau Bu Ati makhrajnya ada lagunya kadang-kadang kemana gitu. Bu Darti makhrajnya sudah ada. Tapi itu kadang-kadang semangat. Kadang saya mau ngaji di Bu Dokter Lisa. Kapan? Iya, tapi capek. Jadi yang dengernya tuh jadi monoton ya. Itu lagu nanti dikemas. Itulah alasan kenapa Ibu datang gitu. Jadi bukan berarti ya Ibu kok gitu aja, jangan dan orang jamaah jangan saling mengenyek ya. Dulu Pak Tabrar ini pernah mau berhenti ngaji karena dinyek sama jamaah. Bapak suratnya gimana bacarin? Ya orang mau belajar kok. Dihina. Kalau saya memberi motivasi, Pak harus belajar gitu kan. Popo sudah bagus berjenggot itu sunnah dipakai, tapi bacanya harus perbagus itu. Ya, Bu. Jadi tidak boleh yang namanya belajar itu susah. Quran itu Allahu Akbar ya. Tapi kalau udah lancar udah bagus, enak sekali. Ibu siapa, Bu? Meli. Ibu Meli, silakan. Taud ya. Masih di surah Al-Hijr surah 15. Kita masuki ayat yang ke 80 ya. Walaqad. Ya, silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pertama grogi. Bisnya jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Ya, hijrilnya jangan ditahan, idhar koma ya. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Terusin aja dulu ya, karena Ibu baru hari ini kok. Wa atainahum. Nah, idhar itu mimati. Emang Bu Ati enggak pernah ngajarin? Wa antainahum ayatina. Iminya idhar ya. Ya, idhar ya. Wa atainahum ayatina faqanu anha mu'ridin. Waqanu yanhituna minal jibal. Suaranya jangan kayak makan permen ya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Tenang aja ya, tenang. Di sini enggak ada orang galak kok, sudah jinak semuanya. Kecuali saya doang yang galak. Ayo. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Buyutan aminin. Buyutan aminin. Buyutan aminin. Buyutan aminin. Gitu. Jadi suaranya masih ada suara ngegetek ini ya. Ngegeter gitu. Tenang aja. Fa'akhazat humus. Fa'akhazat humus zaihat. Zaihat. Fa'akhazat humus humus humus sayhatu musbihin. Fama aghna anhum ma kanu yaqsibun. Yaqsibun. Sudah bagus ya, cuman karena belum belajar sama saya yang hentak-hentak, jadi kayak jalannya ngambang gitu. Uam, nih boleh tuh. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Coba. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. In, wa in. Wa inna syaa. Sinya. Nih, Bu, saya suka susu sapi. Wa inna es biasa, Bu. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Tonnya jadi tung. Tapi bunyi M. La'atiyatun fa'hi safhal jamila. Jamil. Kan hentikan. Jamil. In. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Ini sa minal masani. Minal masani wal Qur'anal azim. Wahfir zanahaka lil mu'minin. Wa qul inni ananadzirum mubin. Coba lagi. Wa qul inni ananadzirul mubin. Fama anzalna alal muqtasimin. Alal muqtasimin. Alladzi ja'alul Qur'ana Qur'ana 'idin. Bukan idin, Bu. Iobin. Iobin. Iobin. Ain ya. Iya kayak Bu setruk. Iobin. Setrukan gitu. Iobin. Bukan idin. Iobin ya. Ya enggak apa-apa pertama lah. Terus pawa. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sadaqallahul azim sadaqallahul azim sadaqallahul azim. Rupanya dia baca Qurannya sering cepat. Ditahan dulu ya Ibu Yuli, Bu Dokter, biar ada variasi. Nah, taruh di sini Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus, tapi sedikit lagi Pak. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang orang seberang nih bahasa roknya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah lah ya, udah penting usaha. Yuk. Alhaqumuttakasur. Kurang. Alhaqumuttakasur. Alhaqumuttakasur. Es, kanya panjang. Alhaqumuttakasur. Kata Pak Joko. Pahalanya besar yang tadi belum tentu. Ini juga sama aja Quran ya. Pak Joko lain lagi Bu Joko. Saya lebih capek nih. Alhaqumuttakasur. Alhaqumuttakasur. Takasur. Hatta jurtumul. Zai. Hatta jurtumul maqabir. Maqabir. Maqabir. Maqabir. Maqabir. Yang bikin orang mabuk itu apa? Bir. Minum bir. Bir. Maqabir. Maqabir. Nah. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Mentang-mentang gurunya orang Sunda ya. Saufa. Taufa F. Tsumma kalla saufa. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Bagus. Kalla lau ta'lamun. Nah, launya jangan panjang, juga jangan buru-buru. Kalla lau kalla walaupun hujan, ngaji tetap. Walaupun, enggak begitu. Walaupun, kalalau, kalalau tak lamuna ilmal yaqin. Kalalau tak lamuna ilmal yaqin. Bagus. Latarawunnal jahim. Bagus. Orang-orang macam latarawun. Di sini udah bagus, latarawun. Summa latarawunnaha. Nah, itu tidak salah, cuman kecepatan, Bu, Pak, ngomongnya. Jadi summa latarawunnaha. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa summa latus alunna yauma izin anin na'im. Iya, tinggal nafasnya aja ya, jangan diputus-putus tuh. Udah bagus ya, perlahan insyaallah. Sekali lagi saya ingatkan untuk ibu dan bapak, Allah tidak menilai hasil. Yang nilai Allah adalah usahanya. Ya, yang penting usahanya kata kata bagi saya kok ini. Kenapa apa kok? Kita kan hanya menunggu panggilan aja. Kapan kita akan dipanggil Allah? Tapi kita sudah berusaha begitu kan. Bapak kan dengerin ceramah di Radio Roja, dengerin ini terus kan. Tapi kok baca Quran ya begitu ya. Karena di tempat lain enggak ada satu-satu begini kan. Apa yang mau kau mau dibaca? Atta Katsir juga. Iya. Iya. Oh iya, janjinya ya boleh dah. Ya taud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sini kalah ya istrinya ya. Tapi apa ya? Ada sedikit di apa ya? Di lidah. A'udzu. Coba lagi. A'udzu billahi. Bukan a'udzu, itu gurunya orang Sunda sih ya. Gurunya ya. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takassur. Panjang yang mana? Alhaakumut takassur. Gitu. Hatta jurtum zur. Hatta zurtum. Itu kerapuhan. Hatta zur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Sedikit lagi ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtum. Zur. Zur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawun. Latarawunnal jahim. Summa lat. Summa lat. Kalau ada bisikan-bisikan jangan didengar ya. Saya aja yang didengar. Summa latarawun. Summa latarawun naha ainal yakin. Summa latus aluna. Summa latus aluna yau. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Gitu, alhamdulillah ya ada perubahan lah. Alhamdulillah. Bayangin aja dari mulai orang nol ketakutan sampai pintar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. Kerapuhan. A'udzu. A'udzu. Alif. Alif. Ain. A'u. Hamzah dan Ain. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Emang sin? Alhaakumut takasur. Emang sin? Sa. Iya, sa. Alhaakumut takasur. Ah, gitu takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Itu ain. Hah? Ain. Kalla saufa coba lihat mulutnya. Mungkin lihat mulut saya enggak tegal ya. Lihat, lihat. Nih, ish. Kalla saufa ayat ketiga. Ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Yeah. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lam. Kalla lau ta'lamun. Ada di mana sih ayatnya? Coba lagi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tapi jangan surusin aja karena giginya sama kayak saya giginya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawun najahin. Him. Bibirnya jangan lupa nutup. Ada ya? Ada mim. Saya sering cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lupa nutup dia. Ada him. Ada kejadian imam, Bu. Saya enggak ngada-ngada. Latarawun. Latar emang orang seberang. Latarawun najahin. Summa latarawunna ha'ainal yaqin. Alhamdulillah, saya punya dokter, punya pengacara, punya notaris, punya jenderal, punya dari perdagangan, rebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Gitu aja susah amat. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Panjang. Dari mulai ayat ketiga udah panjang. Ya. Itu mah dari disukun ya. Ayat 1-2 pendek ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamunal il. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha Summalata. Nahan tapi enggak panjang. Summa. Summalat. Tapi itu jangan putus. Summalatarawunnal. Lagi enggak bakal dinikahin kalau belum lagi. Emang saya walinya. Hubungannya. Nikah mah nikah aja. Ya. Summalatarawunnaha ainal yakin. Belum lengkap. Ulang. Summalatarawunnaha ainal yakin. Summalatarawunnaha ainal yakin. Summalatus aluna yauma izin anin naim. Gitu ya. Sekarang berharap sempurna enggak akan. Udah turun. Gitu aja enggak bisa. Pasti begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keduanya penyakitnya syin. Gimana? Nash. Ini biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirwaj, lihat tulisannya ya. Apa apa? Orang hak kecil ya. Au. Auzu. Auzu. Auzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah jadi ustaz tahu dia salah kan? A'udzu billahi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dai. Alhaakum. Alhaakum. Alhaakum. Takatsur hatta zurtumul hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin 'ainal Ainal yaqin thumma la tarawunnaha ainal Ainal yaqin. Kok mau tetangga bilang? Di satu mas terus ya. Ya PR. Summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Orang susah ain dia, ainnya bagus ya. Ain. Ainal. Ainal. Rumah sakit aini, ainal. Ainal. Ya. Jangan semua ain. Ainal. Ain doang. Ainal. Ibu mah di ianya ainal, jadi semua ainal. Ainal. Ainal. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takassur. Alhaakumut takassur. Panjang. Alhaakumut takassur. Ujung lidah pentok ujung lidah. Pulang enggak? Alhaakumut takatsur hatta jurtum. Ini zur. Sama zur. Hatta zur. Hatta jur. Sama lidahnya taruh di zur. Hatta tazurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu kalla sawfa ta'lamun summa ya yang panjang mah mimnya bertasdid summa Summa kalla. Summa kalla saufa ta'lamu. Entar dulu ketawa. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin. Latarawun. Latarawun. Salah. Latarawun al jahim. Summalat. Summalat. Summalatarawun nahal. Nahal. Summalatarawun naha ainal yaqin. Summalatus alu. Oh, bukan amji. Summalatus alunna yauma izin anil anin naim. Alhamdulillah. Kalau dia jadi guru dia enggak bisa, dia ketawa terus roknya. Ra. Satu lagi. Kenapa sih tas yang ini? Kenapa? Mimnya sumpah ya, ini mimnya. Ah, sama aja. Ah, gunanya. Yang belum lagunya Ibu Dokter sama Bu Yuli. Jadi semuanya dapat ya. Au. Au au. Au. Au. A'udzu billahi. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rohnya sembuh. Al-haq. Hadir ya, Bu ya. Al-haq. Al-haq. Alha, alha, alha, kenyang. Alha, alha, ada tak di sini? Alha, umut takasur. Ibu, mulutnya jangan, jangan. Alha, umut takasur. Ininya, rubah dong. Nih lihat, Bu. Alha, umut takasur. Alha, umut takasur. Tokosur, tokosur, taka. Alhakumut takasur. Gitu. Yang di sinetron itu ada pataka kan? Ben patoko, pataka, takasur. Terus. Hatta zurtumul makabir. Zainya, hatta zur. Hatta zurtumul makabir. Kalla saufat. Sau, sau, sau. Kalla saufata lamun. Summa kalla. Summa kalla. Summa kalla saufata lamun. Kalla lauta. Lau, lau, lau. Kalla lauta lamuna ilmal yakin. Alhamdulillah. Terus. Latarahunnal. Lagi? Latarau, latarauun. Bukan un, we, latarauun. Latarauun. Latarauun. Wow, kan? Oh iya. Latarauun. Raun, roun, roun. Bu, lihat. Latarauun. Un, latarau. Emang susah saya. Eh, bu, ditaroin latarau. Wa, wa, gitu. Latarauun. Iya. Ya. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Coba. Roh dulu baru bau. Coba coba coba. Iya, latara. Latara. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Latarauun nal yakin. Latarauun. Bu. Salah ini salah. Enggak apa-apa. Ini cewek. Latarauun. Latarauun. Iya. Latarauun. Iya. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Latarauun. Lataro. Lataro. Un. Lataraun. Ra-nya jadi ro-nya jadi ra. Lataro'un nal jahib. Apa-apalah ya. Ntar juga lama-lama bisa. Enggak usah bingung-bingung, Bu. Summa lataro'un. Jadi kalau milih sholat jangan milih yang ini ya. Nanti lataro'un, lataro'un. Summa lataro'un. Lataro'un. Summa lataro'un. Naha aina. Aina. Aina. Aina. Ainal yakin summa latus alun nayauma izin anin naim naim anin naim naim naim bu naim anin naim naim naim ainnya mau keluar ya na'im. Belajar ain sama dia ainnya bisa tuh jadi nggak apa-apa ibu ya sabar alhamdulillah ibu ingat pasti dulu kalau giliran baca ibu nggak pernah saya suruh, ibu sudah bagus sekarang suruh gitu-gitu. Alhamdulillah proses. Dulu kan baca tuh, pas giliran dia dilewat, karena belum bisa baca waktu itu. An-Nahl. Kita masih surah ayat ke surah ke 16, surah An-Nahl ayat 1. Silakan Bu Dokter, Bu Lisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus tapi di dalnya masih a'udzu. Emang orang Sunda gurunya. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amru wahi falatas amru weknya amru ata amru wahi falatas ta'jilu ini mana falatas ta falatas ta'jilu ata amru wahi fala tastajilu ata amru wahi fala tastajilu subhanahu ini bagus tapi jangan ada shoot s aja subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikatu birruh tak, tuh, bukan tuh, tak yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha ala ala mayyasha'u min ala mayyasha'u ala mayyasha'u min ibadi min ima min ima min ain ulang lagi ala mayyasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa la ilaha illa ana pendek la ilaha illa ana fattaku la ilaha illa ana fattaqun la ilaha illa ana fattaqun qala qasama bukan entar dulu kan mic-nya lagi ditarik ini di sebelah dan ngintip-ngintip kalau geser ini berbek ini suaranya dah ya mulai qalaqam Khalaqas samawati wal ardo bil haqq ta'ala amma yushrikun ta'ala amma yusyrikun. Kholakol. Kholakol insa. Kholakol, jangan kholakol. Kholakol insana min nutfatin. Min nupo. Min nutfatin. Tinnya jadi ifa. Min nupo fatin. Nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'am. Wal, Bu, ada teman Biati. Ada teman wal. Wal. Wal an'ama khalaqaha. Wal wal wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa mana wa mana fi wal wal wal wal wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif Dif u bif dif dif u bif u wa manafi wa minha kan enggak ada waqaf wa min wa mana dari wa mana lagi wa manafi oh, iya. Wa manafi wa minha takulun tak mungkin takulun wa manafi wa minha takulun Walakum fiha jamalun hin. Jamalun idhar. Walahum fiha. Walakum. Walakum fiha jamalun. Jamalun. Jamalun. Jamalun idhar. Jamalun hin. Hey. Walakum walakum fiha fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun walakum fiha jamalun jamalun walakum fiha jamalun hina hina turi Hina turihuna wa hina tasrohun Watahmilu Watahmilu asqalakum ila baladil lam yakun Tak, titiknya di atas Watahmilu asqalakum ila baladil lam takunu bali Lep Ila baladil lam takunu Ila baladil lam Ila baladil lam takunu Ila baladil lam takunu balighi Ila baladil lam takunu Ila da-nya keras Ila baladil Ila baladil baladil de. Ila baladil lam takunu baligihi illa baligihi illa baligihi illa bishikil anfus anfus anfus Inna rabbukum rabbakum Inna rabbakum la ra'ufur rahim wal khayla wal bihala wal hamira litarkab wal hamira litarkabuha wazinah Wayakhlukumala Kepanjangan Wayakhlukumala Wayakhlukumala Wayakhlukumala Wayakhlukumala ta'lamun Wa'alaw Wa'alawahi qasdus syabir Qasdus Wa'alawahi qasdus syabir Wa minha jair Jair Wa minha jair Walau syah Walau syah Walau syah Walaupun hujan Walau syah Alaha Lahada Lahadakum ajma'in walau syaa lahadakum ajma'in. Walau syaa lahadakum ajma'in. Sadaqallahul azim. Habis Bu Yuli nanti belajar lagu kita sedikit ya. Masih di surah An-Nahl surah ke-16, masuki ayat yang ke-10. Ibu Yuli dari Cinere ya. Cinere ya, Bu? Iya, Tan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabu. Syarabu, kalau enggak kuat ya. Nah, kan kalau enggak kuat. Iya. Jadi dari lakum ya. Minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarum fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi. Kumnya ifas apa ya? Yumnya juga sama, yumnya iklab, bunyinya sama. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhil. Bunyi M ya. Yumnya bunyi M tapi bintang. Yum bitulakum bihiz zar'a wazaituna wan nakhila wal a'nab. Wal a'nab. Alif dulu. Hamzah dulu. Wal a baru gandengan di belakangan. Wal a wal a'naba wa min kulli samarat. Number. Wa min kulli samarat. Wa min kulli. Ya betul. Samarat. Fa sa ujung lidah. Wa min kulli samarati inna fi zalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Wan nujumu musakhkharatum bil amri. Wan nujumu musakhkharatum bi amri. Rendah aja kalau tinggi enggak kuat. Lagi. Iya, enggak apa-apa. Wan nujumu musakhkharatum bi amri. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yaqilun. Bagus ya. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan. Satu alif. Wa ma dzara'a lakum. Iya, setali aja. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadhakkarun. Nah, gitu ya, ujungnya jadi enggak sumbang. Yadhakkarun. Terus wa huwa alladhi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman toriya. Iya, berhenti. Kalau terusin toriya, ya. Lita boleh dari lita. Lita kulu min hulah matori yawatas takhriju min huhilyata talbasuna. Hilyatang, ada tanwin. Ada tanwin, hilyatang. Ya? Iya, iya. Iya, tanwinnya katanya. Iya, ya. Watas takhriju. Watas takhriju min huhilyata talbasuna. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ Lanya sama panjang. Wa alamati wa bin najmihum yahtadun afa may yakhluqu kama kamalla ya kamalla afa may yakhluqu ka afa may yakhluqu kamalla kamalla kamal nyamber lanya jangan ditahan idgham bila gunnah ya kamalla gitu. Kalau ibu tadi kamal kamalla la yang ditahan l-nya jangan ditahan ya. Kalau idgham biguna iya idgham bila guna tanpa ditahan l-nya l-nya panjang karena mata bi kamalla ya ya, ya. Afamai afamai yakhluqu kamalla pendek punya pendek afamai yakhluqu kamalla betul kamalla betul أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Nih, ngitung-ngitung nikmat Allah enggak akan terhitung. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ ya. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهُ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Sadaqallahul Azim. Saya dulu ya, nanti diikut. Lagunya lagu-lagu sederhana buat tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah ya, ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu lagunya ya deh. Ila Bu Lisa, Bu Dokter. Ila ilahukum ilahukum ilahu wahid. Ya. Ilahukum ilahu wahid. Fal ladzina la yu'minu يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن تجدر yang panas jadi kayak ngabit gitu ya لا جرم أن لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه يحب المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ليحملوا kuat ya kalau kuat terus wamin auzari alladziina yudhillunahum bighairi ilm wamin auzari alladziina yudhillunahum bighairi ilm itu lagu ketemu aja bisa lagu itu bisa lagu nanti variasikan ingat aja pokoknya kuncinya di pendek tetap pendek di mad ada alis gegelik di guna di tar kayak gini bisa juga lagunya kayak gini ya ibu bisa dengerin bisa ngikutin nih misal a'udzu billahi lagunya beda-beda a'udzu billahi enggak usah ngikutin ya enggak usah di ini langsung ngikutin aja enggak usah apa saya dulu enggak usah bareng aja ya kayak gini lagu kedua banyak lagu ya yang penting ngegelik-geliknya itu nih atau lagu kedua a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ilahukum ilahu wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم boleh aja tingginya ala sa'ama yazirun tuh lagu kedua Lalu ketiga, dan air hujan takut sama hujan. Lalu ketiga kuat gak nih ya? Banyak sih variasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Liyahmilu banyak. Semuanya bukan lagu Qori, lagu semaunya. Kalau Ibu Nurul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Boleh enggak tinggi Bapak Joko? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Ya, lagu itu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ala sa'a ma yasirun. Sadaqallahul azim. Ingat ya Bu ya, lagu pokoknya kuncinya yang bacaan itu panjang dan pendek. Jangan sekali-kali alaikum takasur. Nah, itu jadi salah, hancur ya. Jadi yang pendek, yang panjang. Lagu lama-lama terbiasa. Nanti saya lagi bikinkan CD dan kasetnya. Dilatih di rumah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Gitu. Ah, udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.